Mitra bisnis, pembangunan 7 proyek jalan tol di Jawa dan Sumatera ditunda dengan alasan krisis keuangan global yang mempersulit pihak swasta memperoleh sumber pembiayaan. Seperti diketahui oleh umum, masalah besar dalam pembuatan jalan tol adalah pembebasan tanahnya. Di sisi lain, banyak pihak berharap pembangunan jalan tol diteruskan karena akan membantu menggerakkan roda perekonomian. Di ujung telepon sudah tersambung dengan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin Lee, apa komentar Anda? Sebetulnya krisis ini dijadikan alasan atau bahkan kambing hitam yang sangat-sangat praktis ya, sangat nyaman apa-apa dibebankan pada krisis. Justru sebetulnya pada kondisi krisis seperti ini, biaya pembangunan tol dan sebagainya itu kan jadi lebih murah karena bahan-bahannya juga turun. Dan justru pemerintah seharusnya memacu pembangunan infrastruktur seperti yang dijanjikan untuk menciptakan lapangan kerja. Sekarang kalau proyek tol saja dihentikan, terus pemerintah mau menciptakan lapangan kerja dengan pembangunan infrastruktur yang model apa lagi? Pak, apakah benar kalau jalan tol bisa dianggap hal yang juga terpenting dalam mendukung dunia usaha? Saya tidak akan mempromosikan jalan tol atau bagaimana, tapi coba rasakan betapa padatnya jalan raya kita. Dan saya merasakan ya dulu kalau nyetir Semarang-Jakarta itu pernah 8 jam juga sampai. Tapi sekarang kalau bisa selesai perjalanan 12 jam saja sudah bagus. Apalagi kalau lagi musim mudik atau sekarang ini musim liburan, Cikampek macetnya 20 km dan sebagainya. Nah, itu tentunya sangat menghambat distribusi hasil industri kita maupun pengangkutan bahan baku sentra-sentra industri maupun pengangkutan hasil-hasil pertanian ke pusat-pusat perdagangan. Jadi akan sangat menghambat distribusi dan ujung-ujungnya adalah membuat produk kita ini mahal di ongkos angkutnya menjadi kurang kompetitif. Jalan tol Yogyakarta-Solo juga batal karena terbentur lahan pertanian, Pak. Sekarang saya kira step by step ya. Kalau jalan tol yang sudah ditenderkan, yang sudah dimulai tiba-tiba berhenti, itu kan mestinya ada mekanisme sanksinya buat pemenang tendernya untuk melaksanakan tepat waktu. Biasanya itu dianggap bukan prestasi, ada denda, sanksi, dan sebagainya. Kita pertanyakan dong itunya mau dibuat apa gitu kan. Kemudian untuk lahan pertanian, ya memang kita ini perlu menjaga keseimbangan antara lahan pertanian dengan lahan untuk transportasi. Kita pertahankan terus lahan pertanian seperti itu. Kalau transportasi kita jelek, akhirnya nanti hasil pertanian kita ini juga tidak terangkut dengan baik. Distribusi pupuk juga terganggu, semuanya serba terganggu. Saya kira kita jangan terpaku pada luas lahan pertanian, tapi juga kita bisa melihat seandainya lahan pertanian itu harus berkurang sebagian, pemerintah juga wajib mengimbangi dengan menaikkan produktivitas lahan itu, sehingga walaupun lahannya lebih kecil, tapi produktivitasnya lebih tinggi dengan teknologi dan sebagainya. Kenapa tidak? Bagaimana dengan alasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa pembatalan ini juga dilakukan agar tidak ada penumpukan proyek di tahun 2009, Pak Alvin Lee? Kalau tidak mau proyek menumpuk di 2009, saya justru pertanyakan perencanaannya dulu bagaimana? Waktu merencanakan itu kan sudah ada time schedule-nya, jadwalnya, kapan mengerjakan apa, selesainya kapan, cash flow-nya seperti apa. Saya menilai ini terlalu mengada-ada ya. Demikian Alvin Lee, saya Dewi Sintawati.